بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Sifatul Jannah dari kitab Syarhun Nuniyah Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Dan telah kita sebutkan penjelasan dari abyat syariah, bait-bait syair yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yang merupakan peringatan dari orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia, tertipu dengan wanita dunia yang penuh dengan berbagai macam kekurangan dan uyub, namun mereka tertipu dan mereka rela untuk meninggalkan satu kenikmatan yang kekal dan abadi dengan terjerumus dalam kenikmatan yang sesaat. Maka ini adalah merupakan tipu daya syaitan yang akan memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam menyebutkan bait-bait syairnya, beliau mengatakan, Ya mutliqat tarfil mu'adzabi fil ula jurridna an husnin wa an ihsani. Wahai orang-orang yang melepaskan pandangannya dalam keadaan mereka tersiksa di dunia ini, dalam keadaan pandangan mereka tertuju kepada para wanita yang kosong dari kebaikan, keindahan, dan juga dari sisi akhlak mereka tidak memiliki akhlak yang baik. La tasbiyannaka suratun min tahtiha adda'u dawiyyu tabu'u bil khusrani. Jangan sampai kalian terpengaruh dengan pandangan yang zahir, pandangan fisik, yang di bawahnya terdapat berbagai macam penyakit, maka kalian akan kembali membawa kerugian. Qabuhat khalaiquha wa qubbiha fi'luha syaitanatun fi suratil insani. Yang mana akhlak-akhlak mereka itu jelek, demikian pula perbuatan-perbuatan mereka. Mereka itu bagaikan syaitan dalam wujud manusia. Tanqadu lil anzali wal ardhali hum akfa'uha min dunidil ihsani. Yang mana dia tunduk, wanita itu tunduk hanya kepada orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, yang memang itu cocok untuk mereka, bukan untuk orang-orang yang taat, yang beramal saleh. Karena mereka adalah orang yang rendahan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan mereka bersama ahlul ta'ah. Ma thamma min dinin wala aqlin wala khuluqin wala khawfin minar rahmani. Mereka tidak punya agama, mereka tidak punya akal, mereka tidak punya akhlak, dan tidak punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jamaluha zurun wa masnu'un fa in tarakathu lam tatmah laha al-ainani. Yang mana kecantikan mereka itu palsu, hanya dibuat-buat saja, yang kalau mereka meninggalkan berhias, maka kedua mata tidak akan memandang kepadanya. Tubi'at ala tarkil hifadhi fama laha biwifai haqqil ba'liqattu yadani. Yang mana watak mereka selalu meninggalkan kehormatan. Mereka tidak menunaikan janji, mereka tidak menunaikan amanah, mereka tidak menjaganya, dan mereka pun tidak menunaikan hak-hak suaminya. In qassara sa'i 'alaiha sa'atan qalat wa hal awlaita min ihsani. Yang apabila suaminya ini telah berbuat baik kepadanya sepanjang masa, lalu suatu ketika dia melihat ada kekurangan, sekali saja dia berbuat kesalahan, maka sang istri ini pun mengatakan, engkau tidak pernah berbuat kebaikan. Aurama taqwiman lahasta'sad walam taqbal taqbal siwa ta'wij wan nuqsani. Ataukah sang suami ingin meluruskan dia, ya, ingin meluruskan dari perbuatan-perbuatan yang keliru, maka sang wanita ini pun mengingkarinya, melawan dan tidak mau menerima, kecuali dia tetap dalam keadaan kurang dan dalam keadaan bengkok. Afkaruha fil makri wal kaidil ladzi qad hara fihi fikratul insani. Pemikiran-pemikiran wanita yang seperti ini selalu membuat makar, mendatangkan tipuan-tipuan yang membingungkan pemikiran seorang manusia. Fajamaluha qishrun raqiqun tahtahu ma syi'ta min 'aibin wa min nuqsani. Kecantikannya itu hanya seperti kulit ari, kulit yang sangat tipis sekali, yang di bawah kecantikan mereka itu berbagai macam aib dan berbagai macam kekurangan. Naqdun radiun fawqahu min fiddatin syai'un yudhannu bihi min al-athmani. Mereka ini bagaikan uang palsu, uang yang jelek, ya. Uang palsu. Lalu kemudian hendak ditukar dengan emas ataukah dengan perak, sehingga dia menyangka bahwa ini memiliki harga, memiliki nilai. Ternyata tidak demikian. Mereka bagaikan uang yang sama sekali tidak memiliki harga. Fannaqiduna yarawna madza tahtahu wan nasu aktsaruhum minal umyani. Adapun orang-orang yang mengerti, yang bisa membedakan mana uang yang palsu dan mana uang yang asli, maka mereka mengetahui aib yang ada padanya, bahwa ini uang palsu. Maka demikian pula wanita tersebut, orang-orang yang ta'ah tidak akan mau bersamanya. Nah, orang ta'ah selalu mencari yang semisal dengannya dari para wanita yang salihah, yang qanitat, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wan nasu aktsaruhum minal umyani. Akan tetapi banyak dari kalangan manusia mereka adalah orang-orang yang buta, yang tidak mengetahui aib yang ada pada mereka. Kemudian kita lanjutkan kembali penjelasan dari pensyarah kitab ini. Beliau berkata rahimahullahu taala, amma man ruziqat minhunna haddan min jamalil wajhi. Adapun di antara para wanita itu ada yang mendapatkan rezeki, mereka mendapatkan sebahagian dari kecantikan wajah. Wa rasyaqatil qaddi, dan kelangsingan tubuh, ringannya mereka dalam bergerak. Wa sihril uyun, dan mata-mata mereka yang menyihir orang lain. Pandangan yang tajam, ya. Di mana apabila seseorang melihatnya maka dia dapat tersihir. Faqad gharraha jamaluha, maka ada di antara wanita yang seperti ini tertipu dengan kecantikannya. Farahat tabi'uhu fi suqid di'arati wal futun, sehingga dia pun mencari-cari jalan untuk menjual dirinya, ya, di pasar-pasar pelacuran, di pasar-pasar yang penuh dengan fitnah, ahlul fitan. Nah, dia merasa dirinya bahwa dengan kecantikannya dia bisa memanfaatkan untuk mendatangkan dunia, memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Nah, fasur'ana ma taqa'u fi ahabilil mu'jabina biha. Maka wanita yang seperti ini sangat cepat sekali mereka terjerumus dalam jeratan-jeratan orang-orang yang senang kepadanya, ya. maka dijadikan tubuhnya sebagai bahan tontonan, ya, tidak memiliki nilai. Allahu musta'an, kecuali harga dunia yang sangat sedikit sekali. Fatattakhidhu minhum akhdanan, lalu kemudian wanita yang seperti ini pun memiliki laki-laki simpanan. Tubihu lahum min nafsiha ma harramallah, dia membolehkan untuk mereka sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatahdiru syarafaha wa takhunu ba'laha wa tughdibu rabbaha, sehingga wanita yang seperti ini menghancurkan kemuliaannya sendiri, mengkhianati suaminya, dan terlebih-lebih lagi mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, harapan apa dunia yang demikian sedikit? Nah, lalu dia meninggalkan sesuatu yang lebih nikmat daripada itu semua, kenikmatan akhirah. Akhirnya dia menjual dirinya, dia menjual tubuhnya, dia tontonkan di hadapan orang, dia pamerkan, dia merasa bahwa itu adalah kemuliaan, padahal itu adalah kehinaan yang semata. Wa ta'ishu matiyatan li syaitan, lalu kemudian dia pun hidup dalam jeratan syaitan. Ya, dia dihimpit oleh syaitan, dia dipenjara oleh syaitan, sehingga syaitan ini mengarahkan dia, ya, ke tempat-tempat pelacuran, ke tempat-tempat yang penuh dengan kerusakan. Wal qanitatus salihatul hafizatu lil ghaib minhunna allati yar'ina azwajahunna fi ghibatihim, berbeda dengan wanita-wanita yang qanitat, yang tunduk kepada Allah, yang taat, yang salihat, yang mereka senantiasa menjaga kehormatannya dan menjaga kehormatan suaminya ketika dia ditinggal oleh suaminya. Nah, mereka adalah orang-orang yang memelihara suami-suami mereka tatkala suaminya meninggalkannya di rumahnya. Fala yata'arradna li ahadin bi fitnatin, sehingga mereka-mereka wanita yang seperti ini sama sekali tidak menghadapi fitnah, tidak ingin berhadapan dengan fitnah. Ya. Wala ya'dhanu li ahadin ayyata'a firasyahunna, dan dia tidak mengizinkan bagi seorang pun untuk tidur di ranjangnya. Wala ayyadkhula 'alaihinna, apalagi untuk masuki tempat sang istri. Dia tidak membiarkan, dia menjaga istrinya sehingga istrinya selalu dalam keadaan terhormat. Istrinya pun punya amanah, diamanahi oleh suaminya, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu taat apakah di saat aku ada atau di saat aku sedang pergi. Maka wanita yang soleh ini menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya, sehingga dia tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ya, izin dalam hal ini ada yang secara nas, lisan, atau secara urf, ya, kebiasaan. Secara nas, kalau misalnya sang suami mengatakan pada istrinya, ya, kalau si fulan boleh masuk, nah, kalau fulana gak boleh masuk, nah, maka berhak bagi seorang suami untuk mengizinkan siapa yang dia kendaki dan melarang siapa yang dikendaki, siapapun dia, walaupun dari kalangan ahli warisnya, walaupun dari keluarga dekatnya. Nah, dan ada pula izin secara urf, ya, secara kebiasaan, walaupun tanpa ada nas, lisan, ucapan dari suami, tapi kalau istri menyangka bahwa biasanya kalau si fulan ini, kalau si fulanah ini, gak apa-apa. Nah, ya, karena mungkin ada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, ya. Nah, kalau tidak maka tidak diperbolehkan. Dia tetap menjaga dirinya. Nah, fa innahunna fi ghayatin nudrati wal qillah. Namun sayang sekali, wanita salihah yang seperti ini jarang sekali. Sangat sedikit mereka yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga kehormatan suami. Bahkan tidak sedikit dari mereka, seorang istri justru menggunjing suaminya, menggibahi suaminya di hadapan para wanita yang lain, istri-istri orang, dijelek-jelekkan. Memang suamiku begini, suamiku seperti ini, suamiku becat. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya mungkin karena dia sedang jengkel, ya. Kebetulan mungkin gajinya agak kurang bulan itu. Nah, ya. Atau mungkin ada suatu kejadian yang dia akhirnya enggak senang kepada suaminya. Hah? Marah. Cerita sana sini. Tidak menjaga kehormatan suami. Bahkan terkadang ada di antara suami, Allahumma musta'an. Ya. Ketika istrinya keluar dibiarkan. Nah, terserah mau kemana, terserah. Nah, sang suami tidak peduli mau kemana keluarganya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara diri kalian, pelihara keluarga kalian dari api neraka. Minimal mereka yang kita jaga. Nah, kalau seorang istri keluar seenaknya, ya, jadi wanita karir. Pergi pagi hari, pulang malam hari. Suaminya tinggal dapat capeknya tok. Nah. Dari mana? Wes, enggak usah kamu tanya. Yang penting saya kerja. Nah. Keluar dalam keadaan berdandan. Nah. Jadi wanita karir. Wanita prof, ya. Berprofesi. Nah. Enggak peduli suaminya, wes, biar saja. Yang penting mendatangkan uang lah. Ya. Dia enggak peduli. Ya mungkin istrinya main dengan orang lain kan di sana. Dia enggak peduli. Hah. Laki-laki yang seperti ini namanya dayus. Ya, salah satu golongan yang telah difonis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk ke dalam surga. Ad-dayus yang tidak punya rasa cemburu. Ya. Dengan kejadian yang terjadi pada keluarganya, tidak ada perasaan cemburu, dibiarkan itu saja. Nah, ya, saya kamu, kata orang Jawa, karepmu, iya kan, sesukamu sudah, mau kemana saja silahkan, pulang malam hari, ya mungkin diantar oleh laki-laki yang lain, nggak peduli, ada yang seperti itu. Nah, sudah hilang rasa cemburu, ya. Allahumma musta'an. Ya, adapun wanita-wanita yang salihat sungguh sangat jarang sekali. Wa in syi'ta an ta'rifa makaidaha ulain nisa. Jika engkau ingin mengetahui tipuan-tipuan para wanita-wanita ini, wa ma waqa'a bisababihinna fid dunya min syarrin wa bala, dan apa yang menjerumuskan dengan sebab mereka di dunia ini sehingga mereka mendapatkan berbagai macam kejahatan dan bala musibah, fa'tabir bimasari'i man haulak, maka ambillah pelajaran, ya, dengan orang-orang yang telah binasa yang ada di sekitar kalian, jadikan itu sebagai pelajaran. Nah, wanzur fi masairi man khala qablak, dan perhatikan pula orang-orang yang telah berlalu sebelummu, bagaimana akhir dari kehidupan mereka? Minasyaibi, dari orang-orang tua. Wasyubban, dari para pemuda. Walkibar, wasigar, dari orang tua maupun anak-anak. Muda. Ambil pelajaran dari mereka. Apa akhir kehidupan mereka? Apakah mereka dalam keadaan tenang dengan kehidupan dunianya? Walaupun mereka mendapatkan harta. Nah. Setinggi langit, mereka bergelimang dengan harta, tapi kalau mereka tidak punya hati yang selim, ya terus berkejolak, bingung, nah berkeluh kesah terus, dan tidak berhenti, selalu saja ada masalah, ada problem, hatinya tidak pernah tenang. Harta bukanlah sesuatu yang akan menenangkan seseorang, mendatangkan tuma'ninatul qalb, ketenangan hati, tidak sama sekali. Berapa banyak dari orang-orang kaya, mereka bergelimang dengan harta, tapi akhir kehidupan mereka bunuh diri, iya kan? Akhir kehidupannya bunuh diri. Nah, bingung dalam menjaga hartanya. Nah, berapa banyak dari mereka demikian keadaannya? Berapa banyak dari mereka yang terus di liputi rasa ketakutan. Seakan-akan ada yang mengejar mereka, sehingga mereka terus dalam keadaan ketakutan. Padahal harta mereka banyak. Nah, tidak pernah merasa hidup tenang. Selalu dikejar-kejar. Nah, apalagi kalau dia sendiri menyadari bahwa harta yang dia peroleh bukan dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti itu. Nah, maka dia hidup dalam keadaan ketakutan. Berbeda dengan kaum mukminin, hidup apa adanya, qanaah. Akan tapi dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tumakninatul qalb. Penting sifat qanaah kita tanamkan dalam diri kita. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita berupa rezeki, walaupun sedikit tapi itu halal, wallahi itu jauh lebih baik. Ya. Harta yang berbarokah daripada harta yang banyak tapi tidak memiliki barokah. Mamhukul barokah, dihapus barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak halal. Dia mengambilnya dari jalan-jalan yang di haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kunta ba aqlin salim wa idrakin kamil, apabila engkau termasuk orang yang memiliki akal yang sempurna, jangkauan yang sempurna, fa kaifa yaliqu bika an tabi'al 'ali bisafil, maka bagaimana layak bagi kamu untuk menjual sesuatu yang mulia lalu kamu ingin mengambil sesuatu yang rendah. Wa anta tastabdilal ajil al fani billadhi huwa khairun wa abqa wa ahna wa asfa, lalu kamu hendak mengganti sesuatu yang lebih kekal, lebih baik, lebih nikmat dengan sesuatu yang sifatnya fani, yang sifatnya punah, sirna. Nah, inna dhalika la yughdimu alaih illa dhu aqlin madkhulin wa basiratin maghlulatin wa imanin mahzul. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada orang yang melakukan itu, yang menghendaki kehidupan yang fana lalu meninggalkan kehidupan yang lebih kekal yang dan lebih nikmat, kecuali orang yang memiliki akal yang telah rusak, yang sudah dimasuki oleh pemikiran-pemikiran rusak yang lainnya, pandangan yang terbelenggu dan keimanannya itu sedikit sekali, mahzul, imannya itu ya sangat kurang sekali. Nah, mahzul itu artinya kurus, ya. Keimanannya itu kurus, yakni sangat sedikit, tidak mempunyai ketebalan iman, sehingga ketika dia termenganu sedikit, terbuka sedikit di hadapannya dunia, maka dia pun dengan cepat tergesa-gesa untuk masukinya. Dia lupa bahwa di sana ada hari yang lebih kekal dan lebih nikmat. Wa in kunta la tazalu azban lam tankihin nisa wa lam tajid man targhabu fiha min dawatil jamal wal iffati wad-din wal khuluq. Nah, ini khitabnya ditujukan pada para pemuda. Kata beliau, apabila engkau masih dalam keadaan bujang, statusnya masih bujang, kamu belum pernah menikah dengan siapapun dari wanita, dan kamu tidak mendapati ada seorang wanita yang kamu senangi dia, ya, dari sisi kecantikannya kah, dari sisi kehormatannya, dari sisi agamanya dan akhlaknya, kamu tidak mendapati itu. Fama alaika illa an tasbir anhunna baqiyata umrik, maka tidak ada jalan bagi kamu kecuali sabar, ya, untuk menghabiskan sisa-sisa umurmu bersabar. Wa antu yammima wajhaka syatral khardil ghaid min araisil jinan, lalu engkau menghadapkan wajahmu, setengah wajahmu ke arah al khardil ghaib, ke arah wanita yang penuh dengan kenikmatan, wanita yang lemah lembut dari wanita-wanita mempelai yang ada di dalam surga. Ingat itu. Nah, bahwa kalau kamu meninggalkan, ya, wanita dunia karena Allah Subhanahu wa taala, karena kamu tidak mendapati seseorang yang kamu harapkan akan bisa mengantarkan kamu kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Ini bukan berarti ajakan untuk kalau begitu enggak usah nikah lah. Nah, jangan begitu. Nikah itu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Menikah itu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mereka merajihkan, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa asal hukum seorang pemuda yang sudah punya kemampuan untuk menikah itu hukumnya wajib. Wajib berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia telah mampu memiliki ba'ah. Nah. Ya. Namun dia sudah mencari kesana kemari, dia tidak mendapati wanita yang salihah. Ya, yang bisa hidup bersama dia di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dia mencari kesana yang didapati wanita yang telanjang. Dia kesini juga demikian. Nah. Ya. Kalau misalnya demikian, ya. Bukan berarti kenyataan sekarang enggak ada, saya kira banyak insyaallah, ya. Nah, banyak. Antum ngambil 2, 3 sampai 4 pun bisa. Nah, anggaplah di satu tempat yang tidak ada. Nah. Ya, maka kata beliau bersabar. Nah. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padamu yang lebih indah daripada itu. Wanita-wanita yang sudah menunggu kamu dari ahli syurga. Fatakhtub li nafsika wahidatan minhunna min rabbikar rahman. Lalu kamu melamar, ya, menghadapkan lamaranmu kepada satu orang dari mereka. Lamarnya ke siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, min rabbikar rahman, ya. Thumma tuqaddim laha mahraha. Kemudian kamu berikan kepadanya maharnya. Kalau nikah kan harus punya mahar, ya kan? Enggak punya mahar ya enggak boleh seorang itu menikah. Nah, mahar apapun itu. Sampai seorang sahabat yang, ya, yang paling miskin, miskin sekali. Cari cincin besi aja enggak ada. Ya. Suruh cari cincin besi untuk jadikan sebagai mahar, enggak punya. Akhirnya Rasulullah SAW menikahkan dia dengan hafalan-hafalan Al-Quran yang dia hafal dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian pula ketika kamu hendak melamar bidadari Al-Hurul Ain. Nah, ada yang bertanya, apa sih makna bidadari itu? Oh, ya, saya juga enggak tahu. Nah, ya. Entah dari mana asalkan kok sampai dinamakan bidadari. Apa dia termasuk tarkib masjid atau wallahu alam, ya. Mungkin dari bida dan dari, bida itu artinya apa, dari itu artinya apa, wallahu alam. Entah dari bahasa apa itu bidadari itu. Nah, ya kalau bahasa Arabnya al-hurul ain, ya. Nah. Mau lebih jelas lagi, wanita yang cantik jelita gitu. Ya, yang enggak ada kotorannya. Nah, gimana kita untuk bisa melamar ke sana? Ingin mempersunting wanita ahli surga itu? Ya, melamarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu harus punya mahar. Maharnya apa? Minal imani wat tuqa. Maharnya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja maharnya. Nah. Cukup dengan takwa, iman. Enggak perlu dengan harta sebanyak-banyaknya. Kalau hanya dengan harta, orang-orang kafir itu jauh lebih mendahului kita. Mereka punya harta lebih banyak. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh wanita ahli surga ini. Wanita ahlul jannah ini menghendaki al-muttaqun, al-mu'minun, as-salihun, asy-syuhada, al-anbiya war-rusul. Orang-orang yang bertakwa. Nah. Madum tada kudratin wa imkan, sesanggup kamu, ya, sesanggup kamu. Sebab kamu akan mendapatkan wanita itu yang tercantik dari wanita ahli surga tergantung dari maharnya. Kalau maharnya lebih banyak, wah dapatnya juga lebih zen. Lebih ajmal, lebih khair. Kan gitu. Nah, dapatnya lebih indah lagi. Kalau di dunia ini kan seperti itu juga. Ya. Ya, sewajarnya gitu lah. Biasanya kalau diukur dengan dunia. Nah, maka orang-orang selalu mengukur dengan berapa sih jumlah maharnya. Nah, kalau dikatakan, oh laki-laki ini sanggupnya 10 juta. 10 juta, wah, mau nikah dengan anak Raden. Ya. Mau nikah dengan anak Karaeng. Anak keturunan yang berdarah biru. Ya gak bisa 10 juta. Minimal 30 juta, itu minimal. Ya. Nah, itu pun harus ditambah sawah 1 hektar. Ya, beras 15 karung. Iya. Nah, ah kalau mau mendapatkan yang ya ini keturunan bangsawan katanya. Ya, tapi kalau mau yang rendah-rendah juga ya ada juga. Ya, itu kalau ukuran dunia, ukuran harta. Nah, di dalam surga, seseorang itu akan mendapatkan semakin indah dan semakin cantik, semakin mulia, tergantung dari tingkat maharnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nilai takwanya, maka akan semakin tinggi pula yang dia dapatkan dari wanita ahli surga. Fadzalika nikahu aisar wa akhaffu kulfatan. Ya. Itulah pernikahan yang paling mudah dan paling ringan bebannya. Min khutbatin wahidatin min nisa'i hadzal zaman, daripada melamar satu orang dari wanita di zaman ini. Kenapa? Nah, iya. Orang yang paling miskin di dunia itu bisa melamar wanita ahli surga. Kan enggak repot. Ya. Enggak perlu cari uang ke sana kemari, cukup ibadah jadi ahlus sunnah. Nah, jalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan mendapatkan itu. Wala siyama 'ala man lahu nasabun bil ilmi wal iman. Ya. Apalagi kalau seseorang itu punya nasab keturunan, nasab keturunannya ilmu dan iman. Wah, lebih disenangi oleh wanita ahli surga. Dia masih di dunia, wah itu wanita ahli surga sudah nunggu-nunggu, wah, itu suami saya itu, calon suami saya. Ya, si fulan itu yang tinggal di jalan itu, RT itu. Nah, jangan ditain. Ya. Itu suami saya, itu calon suami saya. Nah, ternyata kalau laki-laki ini ya sedang bertengkar dengan istrinya, istrinya melawan. Ya. Enggak mau taat kepada suaminya. Wah, marah besar bidadari dalam surga itu. Nah, la tuzi, jangan kamu sakiti dia. Marah. Nah, qatalakillah. Fa innama huwa biki dakhil, kamu itu hanya sementara saja. Jadi milikmu hanya sementara. Sebentar lagi dia meninggal. Yushiku ayyufariqa ilaina, sebentar lagi dia akan berpisah denganmu. Setelah itu dia akan menuju kami. Katanya si bidadari ini, "Jangan, hati-hati kamu. Jangan suka melawan dia. Itu milikku," kata bidadari ini. Nah, istri dunianya ngamuk-ngamuk. Nah, Allahumma musta'an. Wa'lam annaka lam takhruj ila hadhihi ad-dunya litattakhidha dar qarar ta'kifu ala ladzatiha al-ajila wa hitamiha al-hazil al-fani. Ketahuilah bahwa engkau tidaklah keluar ke dunia ini dari rahim ibumu, kamu tidak keluar ke dunia ini untuk kamu jadikan sebagai rumah tetapmu. di mana kamu tinggal di atas kelezatan-kelezatannya yang sesaat, ya, dan tali kekangnya yang akan sirna. Wa inna ma kharajta lil ibtila wal imtihan. Namun kamu keluar ke dunia ini hanya sebagai tempat ujian, cobaan. Likai taksiba li nafsika zadan yuahhiluka li bulughi daril qarar, agar engkau menjadikannya sebagai perantara sehingga kamu bisa mendapatkan zat, ya, bekal untuk menyampaikan kamu ke tempat yang lebih kekal, yaitu di akhirah. Walakinnaka badalan min an tashtaghila bima khuliqta lahu waqafta 'inda shahawatika ad-dunya, akan tetapi sebagai pengganti daripada kamu menyibukkan sesuatu yang kamu diciptakan karenanya, yaitu ibadah, lalu kamu masih bersenang-senang dengan syahwat kamu di dunia ini. Wa adhatta thayyibatika fi hadhil haya, lalu engkau menghilangkan yang baik-baik dalam kehidupan dunia ini. Walam tattakhidhiz zada li akhiratik, dan kamu tidak menjadikannya sebagai bekal untuk akhiratmu. Hatta fatal umr wa dhahabatil fursah, sehingga kita pun telah ditinggal oleh umur kita, kesempatan telah pergi. Wa hatta fataka alladhi alhaaka anil isti'dad li ukhraq, sampai telah meninggalkan kamu sesuatu yang melalaikan kamu untuk bersiap-siap menghadapi akhiratmu. Fa wallah, demi Allah, law annal quluba salimatun ghairu ma'lulatin lataqatta'at hasarat, kata beliau. Demi Allah, kalau sekiranya hati-hati mereka itu salimah, hati-hati mereka itu sehat dengan keimanan, tidak punya penyakit, tentunya dia pasti akan menyesal. Hati-hati itu pasti akan merasakan penyesalan yang sangat. Alama marra min ayyamin qadatha, ya, terhadap waktu-waktu yang telah lalu, yang pernah dia melalui waktu-waktu tersebut. Fit tafrid wal ghafalat wal jari wara al awham wal khayalat, dia melalui waktu-waktu yang telah lalu itu dalam keadaan dia melalaikan ibadah, meremehkan ibadah, tidak pernah sholat, enggak tahu cara berpuasa, enggak tahu hukum-hukum Allah, enggak bisa baca Quran bahkan, ya, enggak tahu yang namanya sholatul jamaah, enggak tahu. Ya, orang yang punya hati yang salim itu akan menyesali itu. Nah, menyesal, kenapa dari dulu saya tidak beribadah, kenapa dari dulu saya tidak bertakwa kepada Allah, saya tidak menghabiskan waktu untuk beribadah dan beribadah. Nah, namun hari-hari yang lalu dihabiskan dalam keadaan dia menyanyiakan ibadah, kelalaian, berlari di atas auham, di belakang khayalan-khayalan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Walakinnaha thamlatun bihubbi ma tarta'u fihi min syahawatin, akan tetapi sesungguhnya ini hanyalah seseorang yang dalam keadaan mabuk, ya, ketika dia cinta dengan apa yang dia senangi dari syahwat-syahwat dunia, melalaikan ibadah. Wasaufa tashu min sakratika ba'dahin, itu keadaannya seperti orang yang mabuk, sebentar lagi kamu akan tersadarkan dari rasa mabukmu itu, suatu ketika kamu akan sadar. Walakin hayhata hayhata ayyam fa'ahadhalika, akan tetapi kalau sudah terlambat, kalau sudah mati baru sadar, maka sungguh sangat jauh, tidak akan memberikan manfaat lagi. Nah, walhamdulillah sebelum kita mati diberikan hidayah oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah di atas agamanya, menjadi seorang mukmin taqi, mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuliskan bait-bait syairnya dalam menjelaskan apa yang telah kita sebutkan tadi, kata beliau, amma jamilatul wujuhi fakhainatu bu'ulihinna wa hunna lil akhdani, adapun wanita-wanita yang cantik wajahnya, maka mereka itu adalah wanita-wanita yang mengkhianati suami-suami mereka dan mereka mencari simpanan-simpanan laki-laki yang lain. Wal hafizatul ghaib minhunna allati qad asbahat fardan minan niswani. Wanita-wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya tatkala suaminya meninggalkannya, maka dia kedudukannya pada zaman sekarang ini seakan-akan sendirian dari wanita-wanita yang lain, terasingkan, sulit mendapatkan wanita yang demikian. Fandur masari aman yalik wa man khala min qablu min syaibin wa min syubbani. Maka perhatikanlah orang-orang yang telah binasa, ya, dan orang-orang yang telah lalu, yang sekarang ini mereka telah tua, dan demikian pula dari kalangan anak-anak muda. Warghab bi aqlika an tabi'a al-'alil baqi bidzal adna alladhi huwa fani. Maka doronglah akalmu, semangatmu, ya. Nah, jangan sampai engkau menjual yang mulia, yang kekal dengan sesuatu yang rendah, yang akan sirna. In kana qad a'yaka khudun mitla ma tabghi wa lam tadfar illa ila dhal ani. Apabila engkau sulit mendapatkan gadis yang seperti itu, kamu sudah mencari kesana kemari, kamu tidak mendapatkannya, wanita yang salihah sampai sekarang. Fakhtub minar rahmani khudan thumma qaddim mahraha ma dumta dha imkani. Maka lamarlah seorang wanita ahli syurga, lamarlah itu kepada Allah, lalu hadapkan maharnya sesanggup kamu, sekemampuan kamu. Dzakan nikahu alayka aisar in yakun laka nisbatun lil ilmi wal imani. Itu adalah pernikahan yang sangat mudah bagimu jika engkau memiliki nasab ilmu dan iman. Wallahi lam takhruj ila dunya liladzati aishiha aw lil hitamil fani. Demi Allah, engkau tidaklah keluar ke dunia ini untuk mencari kelezatan dunia, kehidupan dunia, atau untuk mencari tali kekangnya yang akan sirna dan akan punah. Lakin kharajta likai tu'idda zada lil ukhra faji'ta bi aqbahil khusrani. Akan tetapi engkau keluar ke dunia ini untuk mempersiapkan bekal akhiratmu, ya. Jangan sampai engkau datang dengan kerugian. Ahmalta jam'az zadi hatta fatabal fatal ladzi alhaka an dzasyani. Engkau melalaikan untuk mengumpulkan bekal yang bermanfaat bagimu, bekal takwa, sehingga kamu pun meninggalkan umurmu dan kamu pun tertinggal dengan sesuatu yang melalaikanmu dari urusan kamu mengumpulkan bekal tersebut. Fa inna khairaz zadi taqwa, sungguhnya bekal yang paling baik adalah bertakwa kepada Allah. Wallahi law annal khuluba salimatun la taqatta'at asifan minal hurmani. Demi Allah, kalaulah sekiranya hati-hati mereka itu salimah, hati mereka itu sehat, maka tentunya mereka telah menyesal dengan hari-hari yang telah lalu yang dia lewati. Lakinnaha sakra bihubbi hayatiha dunya wa sawfa tufiqu ba'da zamani. Akan tetapi orang yang hatinya tertutup pada hakikatnya mereka itu dalam keadaan mabuk dengan mencintai kehidupan dunia, dan tidak lama lagi kamu akan tersadarkan dari rasa mabukmu tersebut pada zaman-zaman yang berikutnya. Nah, tayyib, saya kira sampai di sini insyaallah taala. Yang kita sebutkan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ini tinggal berapa malam ini, ikhwan? Ya. Wah, ini masih banyak nih. Khairan insyaallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.